King. Yo. Spesial banget buat semua Seremania Pianisti. Melangkai pelan-pelan om. Di negeri Sulawesi. Ya. Yo iki kakek gedabrus senengane gedabrus ya Om ya. Hendi plasin di Om.